Bagaimana sholatnya kita menjadi imam pada satu daerah, padahal kondisi kita seorang musafir dan kebanyakan makmumnya seorang yang mukim. Mungkin karena melihat apa kita lebih banyak dan bacaan kita lebih baik. Tidak mengapa, boleh seorang musafir mengimami orang-orang yang mukim. Ya, apabila misalnya dalam sholatul isya, berarti dia mengerjakan sholat dua rakaat. Selesai dia mengerjakan sholat dua rakaat, dia salam, dia katakan pada makmum, ya, atimmu sholatakum, fa inna qaumun safar, sempurnakan sholat kalian karena kami ini musafir. Dan itulah yang diucapkan oleh Nabi AS pada saat beliau menjadi imam, padahal beliau musafir, di belakangnya orang-orang yang mukim. Maka ini diperbolehkan. Tapi mungkin yang saya pahami di sini adalah, bukankah ini bisa menimbulkan fitnah? Kadang-kadang ya namanya orang awam, mereka tidak mengerti tentang hukum-hukum sholat safar. Ya, dia dipersilahkan karena mungkin dianggap dia punya bacaan lebih banyak. Bagaimana ini? Kalau dia menjadi imam, mungkin dia akan sholat dua rakaat dan akan menimbulkan kekacauan, fitnah. Mereka menyangka bahwa si fulan ini sesat karena meringkas sholat menjadi dua rakaat. Nah, ini berbahaya. Bisa menimbulkan fitnah. Nah, sehingga dalam kondisi seperti ini, yang terbaik, kalau memang dia menjadi imam, tidak mengapa. Tapi dia meniatkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Dia niatkan mengerjakan sholat sunnah. Ya, setelah selesai, lalu dia mengerjakan sholat wajib. Ya, dengan mengqasar sholat. Nah, hal ini disebabkan karena mengerjakan mengqasar sholat adalah hukumnya wajib bagi seorang musafir. Kalau dia khawatir tentang fitnah yang akan terjadi, maka dia menjadi imam dan dia niatkan sunnah. Diperbolehkan seorang imam mengerjakan sholat sunnah sedangkan makmumnya mengerjakan sholat wajib sebagaimana yang diamalkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala anhu.